Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi kitabil Arash wa Abu Ahmad al-Asal fi kitabil Ma'rifah. Wassaha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadi Muslim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikata sayyara yattabi'una majalisa dhikri faida wajadu majlisa dhikrin jalasu ma'ahum faida tafarraqu sa'idu ila rabbihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita masih dalam melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil, keterangan-keterangan yang begitu banyaknya, penukilan-penukilan yang begitu banyaknya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas. Sudah satu bulan lebih kita masih tetap melanjutkan pembacaan terhadap banyaknya dalil-dalil daripada sunnah, sebelumnya Quran. Selepas sunnah ini nanti kita akan membacakan pendapat perkataan para sahabat, selepas itu yakni perkataan para tabi'in, lepas itu perkataan para tabi'ut tabi'in, perkataan imam yang empat. Dan inilah menunjukkan bahwasanya seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah di atas arasy, di atas. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Wa sahha an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin Muslim bi isnadi Muslimin. Telah terdapat dalam hadis yang sahih dari jalur Abu Hurairah dan dalam sanadnya, ya. Sanad ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah tabaraka taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya tadi dikatakan bahwa sanadnya adalah sanad pada para perawi Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah tabaraka taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah yang senantiasa mereka berjalan. Ya. Tadi kata-kata saru yasiru sayrun wa sayyaratun artinya adalah orang-orang berjalan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan ke sana kemari. Kemana? Ya bataguna majalisal dzikri. Mereka ditugaskan Allah Jalla wa Ala untuk mencari majlis-majlis yang di sana diingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir. Ya. Sebagaimana majlis kita malam hari ini, inilah bagian daripada majlis zikir. Kita di sini untuk mengingat Allah Jalla wa Ala. Ya, untuk menyingkap perkataannya, perkataan Rasulnya, memahaminya. Jadi majlis zikir itu bukanlah sekedar orang-orang berkumpul bersama kemudian mereka berzikir. Bukan itu majlis zikir. Majlis zikir adalah berkumpulnya sebagian orang di berbagai macam tempat, yang paling utama di rumah-rumah Allah, dalam rangka mempelajari kitabullah, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu majlis zikir. Maka Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka tugasnya hanya berjalan kemana-mana mencari halaqah-halaqah majlis-majlis ilmu yang di sana diingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi andai kata kita melihat dengan pandangan mata kita dan Allah singkapkan, niscaya kita akan melihat para malaikat-malaikat menaungi majlis-majlis semacam ini. Ya. Fa idza wajadu majlisa dzikrin jalasu ma'hum. Kalaulah ada majlis-majlis zikir, mereka pun duduk ya bersama mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan hafathumul malaikah, mereka di atas orang-orang menaungi yang menimba ilmu tersebut. Menaungi orang-orang yang menimba ilmu, menaungi orang-orang yang sedang membaca kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah, yang mengingatkan majlis kepada Allah, kepada perintah-perintahnya, kepada larangan-larangannya, ancaman-ancamannya, mengingatkan manusia tentang janji-janji Allah. Ya. Ini semuanya masuk ke dalam zikir. Maka malaikat-malaikat dalam ayat ini katakan jalasu ma'ahum, malaikat tersebut duduk berserta mereka. Dalam beberapa riwayat hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat maksudnya mereka tidak terbang. Mereka membentangkan sayap-sayap mereka, pertanda mereka tidak terbang bersama majlis zikir. Dan ini perkara alam gaib, hanya dapat dicerna dengan iman, tak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Ya, selama kita benarkan Quran, kita benarkan apa yang terdapat dalam Quran. Dan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala memang memiliki sayap-sayap. Itu yang Allah katakan. Ya, kata Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, fatiri samawat, dialah yang telah menciptakan langit. Ya, wal ard dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, dialah yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai perantara, utusan-utusan. Uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap, matna wa thulatha wa ruba'a, ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan dia tambahkan lagi lebih daripada itu sebagaimana dia kehendaki. Allahu akbar. Bayangkan kalau sayap malaikat tiga, di mana letaknya? Kalau andai kata empat, masih tercerna akal kita. Sebagian binatang, capung itu sayapnya berapa? Empat. Kupu-kupu sayapnya empat. Tiga, di mana letakkan satu? Karena itulah tak bisa berbicara dengan akal, karena lemahnya akal. Yang penting kita iman dengan Quranul Karim. Dan Nabi mengatakan Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Bayangkan di mana letak 600 sayap tersebut. Allahu Akbar. Fa idza tafarraqu, apabila tafarraqu, mereka bubar, selesai kajian, selesai mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hajat mereka. Ada yang kembali ke pasar, ada yang kembali ke tokonya, ada yang kembali ke ladangnya, ada yang kembali ke keluarganya. Karena kita tak akan mungkin terus-menerus belajar. Tak mungkin terus-menerus kita berzikir semacam ini. Ya, dan Allah Maha Ia mengetahui. Karena itulah Allah SWT tidak perintahkan kita melakukan hal ini 24 jam. Ya, karena rahmatnya Allah kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ, apabila salat telah ditegakkan, menyebarlah di bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, tapi selalulah kalian berzikir mengingat Allah SWT dalam segala keadaan. Apabila mereka telah bubar, tafarraqu, berpisah, berpencar, masing-masing kembali kepada hajatnya, sa'idu ila rabbihim, maka malaikat-malaikat ini kembali kepada Tuhan mereka. Kata-kata sa'idu artinya menaik ke atas, terbang. Sa'id al-jabal, menaiki gunung. Sa'idu ila rabbihim, mereka naik kepada Tuhan mereka. Kata-kata sa'idu, naik, menunjukkan Allah di atas. Karena malaikat-malaikat naik kepada Allah. Dan ini diperkuat dengan Quran Al-Karim. Kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah. Kata-kata mi'raj, naik ke atas. Isra' mi'raj. Isra' perjalanan malam. Dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka kata-kata araja ya'rijun, naik, ta'rujul malaikatu warruh, naiklah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril yang nama lainnya adalah ruh. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi, kepadanya. Siapanya di sini? Allah. Dalam berapa masa mereka naik kepada Allah? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatan. Dalam hitungan satu hari, kalau dihitung dengan hari-hari bumi ini, sama dengan 50 ribu tahun. Menunjukkan betapa tingginya Allah Jalla wa'ala. Ya, bayangkan. Selalu saya lihat dalam Facebook itu, ya, tentang besarnya alam semesta ini. Ada gambar seorang di depan rumahnya, kemudian dikecilkan. Nampaklah dia daerahnya, kemudian nampak dia di pulaunya, nampaklah dia di benuanya, nampaklah dalam bumi, kemudian lambat laun bumi tersebut ada yang lebih besar, planet-planet yang lain lebih besar, bumi mengecil, mengecil, mengecil. Allahu Akbar. Begitu kecilnya makhluk hidup ini. Subhanallah. Ya, begitu besarnya alam semesta. Dan malaikat-malaikat setiap saat naik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dalam hitungan 50 ribu tahun jika kita hitung. Allahu Akbar. Ini menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa aslul hadithi fi sahihi Muslim wa lafduhu fa idza tafarraqu sa'idu ila as-sama'i fa yas'aluhum Allahu 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min ayna ja'tum. Al hadis. Wa aslul hadis, dan asal hadis ini fi sahihi Muslim, terdapat dalam sahih Muslim. Wa lafdhuhu, dan redaksinya, fa idza tafarraqu, tatkala mereka bubar, sa'idu ila as-sama, maka naiklah malaikat-malaikat ini ke Allah. Fa yas'aluhum Allah azza jalla, maka Allah di atas sana bertanya kepada malaikat-malaikat. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah tahu dengan hamba-hambanya. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Ya, Allah Maha tahu, apapun Allah ketahui. Min aina ji'tum, dari manakah kalian? Dan boleh-boleh saja orang bertanya untuk dalam rangka mengkuatkan. Dan dia tahu anaknya dari pasar. Kok dari mana saja? Dia tahu dari pasar anaknya. Allah Jalla wa'ala lebih sempurna daripada itu. Min aina ji'tum, kalian dari mana? Maka malaikat menyebutkan mereka dari majlis-majlis zikir. Subhanallah, al-hadith. Naam. Wa dhakara ad-Darqutni fi kitab nuzuli rabbi azza wa jal kullu laytin ila samai dunya min hadisi Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Allahu kullal laylatin ila samai dunya hinna yabqa thuluthul laylil akhir fa yaqul ala 'abdun min 'ibadi yad'uni fa astajibu lahu ala zalimun li nafsihi yad'uni fa'afkahu fayakunu kadhalik ila matla'i fa'afukahu fa'afukahu fa'afukahu fa'afukahu fayakunu kadhalik ila matla'i subhi wa ya'lu ala kursihi. Wa dhakaru ad-Darqutni fi kitab nuzulir rabbi azza wa jalla kulla laylatin ila samid dunya min hadithi Ubadah ibn Samit qala. Al-Imam Ad-Darqutni menyebutkan dalam kitab, ya, tentang turunnya Rabb Azza wa Jalla setiap malam ke langit dunia. Min hadithi Ubadah ibn Samit, dari jalur hadis Ubadah ibn Samit, perawinya dari sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Allah kulla lailatin, setiap malam Allah turun. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laylil akhir, ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berkata, ala 'abdun min ibadi yad'uni, adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku? Fa'astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Ala zalimul nafsih yad'uni fa'afukah, adakah orang yang menzalimi dirinya meminta kepadaku, berdoa kepadaku agar Allah, agar aku, yakni menyingkirkan dari dirinya kezalimannya, menghilangkan daripadanya kezalimannya. Fayakunu kadzalika ila matla'is subhi, demikianlah sampai terbitlah subuh. Wa ya'lu ala kursihi, dan dia maha tinggi di atas kursinya. Hadis ini sebagian lafaznya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Memang benar Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tapi ingat, turunnya Allah tak sama dengan turun kita. Dan Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya, laisa kamitsli syai'un. Tidak akan pernah ada yang dapat sama dengan Allah. Ya. Karena Allah Jalla wa ala adalah Tuhan, ya, yang maha besar. Turunnya Allah tak akan sama dengan turunnya kita, dan kita imani. Ya. Dan selama-lamanya Allah itu memiliki sifat al-ulu. Selama-lamanya Allah maha tinggi di atas segala macam hamba-hambanya, di antara segala macam makhluk-makhluknya. Kata Allah, wa huwal qahiru fawqahu al-qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha tinggi, ya, di atas hamba-hambanya. Tak pernah Allah SWT rendah, tidak. Tak pernah Allah masuk ke dalam alam. Jangan dibayangkan Allah seperti makhluk berpindah-pindah, ya, satu tempat ke tempat lain. Allah tabaraka taala maha kuasa, maha besar. Ya, Allah subhanahu wa taala, jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang jelas selama-lamanya Allah maha tinggi. Karena Allah tak sama dengan manusia, dengan makhluk seluruhnya. Ya. Dalam Islam Allah memiliki dua sifat. Pertama sifatul zat, sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yang selama-lama Allah menyifatinya. Yang kedua namanya sifatul af'al, ya, atau sifat fi'il. Sifatul zat tak pernah lepas daripada Allah. Sifatul fi'il terserah kapan Allah mau. Seperti ridha, itu sifatul fi'il. Kapan dia mau ridha, dia ridhai hamba-hambanya. Ya. Sifat murka, kapan dia mau murka, dia akan murka kepada hamba-hambanya. Adapun sifatul zat seperti wajah bagi Allah, ya, ini sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah. Seperti sifat ilmu, selama-lamanya Allah berilmu. Sifat kuasa, selama-lamanya Allah berkuasa. Di antaranya adalah sifat apa tadi? Al-ulu, sifat maha tinggi. Selama-lamanya Allah maha tinggi. Sebagian orang membatalkan hadis ini, mengatakan enggak mungkin ini. Maka datanglah logikanya. Sepertiga malam terakhir dia turun. Baik, di dunia ini malam berbeda-beda. Berarti dia tak pernah naik-naik. Dikiranya naiknya Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan naiknya makhluk. Turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Subhanallah. Dan Allah tak pernah menyebutkan dalam dirinya, ya, kecuali kata-kata tumma tumastawa. Ya, kemudian dia meninggi di atas arsy-Nya, istawa al-arsy. Ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi kita terima hadis ini. Tak boleh kita bantah. Ya, karena logis kita mengatakan enggak mungkin maksudnya ini. Pasti bukan ini, terus cari tafsir lain. Seolah-olah kita mengatakan bahwasanya apa? Nabi itu membuat umatnya sesat. Itu konsekuensinya. Masa dia buat kata-kata seperti gini yang memiliki banyak sekali tafsiran-tafsiran. Kalau kita salah berarti kita tersesat. Kalau kita salah berarti kita sama Allah dan makhluknya. Takkah mampu Nabi menjelaskan kepada kita? Ya, sehingga kita paham. Kenapa kita harus, ya, mendengarkan perkataan manusia. Bukan ini maknanya tapi ini. Nabi tak mampu mengatakan demikian. Subhanallah. Demikian juga katakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan pengasih, maha penyayang, Tuhan semesta alam. Takkah kau mampu memberikan kepada kami redaksi yang kami pahami daripada perkataanmu. Engkau mengatakan wahu ar-Rahmanu ala al-Arsy istawa. Dialah Tuhan yang maha pemurah bersemayam atas arsy-Nya. Bukan bersemayam. Kata siapa? Kata orang-orang, ya, yang telah terjatuh dalam paham-paham filsafat. Mustahil Allah bersemayam. Maknanya apa? Maknanya menguasai arsy. Ya. Dalam berapa banyak ayat dikatakan, ya, setelah Allah SWT menciptakan langit bumi, thumma istawa al-arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kata mereka, bukan bersemayam. Berarti bersemayam dia butuh tempat. Enggak diterima akal kita. Ya. Andai kata Allah bersemayam di atas arsy, berarti boleh jadi arsy besar daripada Allah, atau Allah besar daripada arsy, atau sama dengan arsy. Kalau begitu Allah memiliki panjang, tinggi, lebar, berarti Allah makhluk. Bukan ini maknanya. Karena Allah enggak mungkin sama dengan makhluk. Ini kata siapa ini? Kata orang-orang ahlul kalam. Jadi apa maknanya? Maknanya menguasai arsy. Kita katakan, berarti kau katakan Allah itu baru menguasai arsy setelah dia menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya bukan di atas kekuasaannya, bukan dikuasainya. Siapa yang menguasai arsy sebelum itu? Subhanallah. Kalau maknanya menguasai arsy, apa kelebihan arsy? Semua dikuasai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, kemudian tsumma istawa. Kalau menurut tafsir mereka, kemudian Allah menguasai arsy. Baik, sebelumnya siapa punya arsy itu? Subhanallah, punya nenek moyangmu? Punya mbahmu? Subhanallah. Kemudian kalau kau katakan kemudian dia menguasai arsy. Baik. Apa kelebihan arsy dibandingkan makhluk lainnya? Semua dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sama sekali keistimewaannya jika bermakna menguasai, karena semua dimiliki Allah, dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aras merupakan makhluk yang paling teristimewa di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada para rasul tentunya, subhanallah. Karena itu letakkan pada tempat tertinggi. Dialah saqful makhluqat, dialah atap seluruh makhluk, dialah atap bagi surga tertinggi, surga Jannatul Firdausil A'la. Atasnya adalah Arasy Ar-Rahman. Dan dia memiliki kaki-kaki yang akan dibawa oleh malaikat-malaikat di hari kiamat. Di atasnya Allah bersemayam sebagaimana layak bagi Allah. Jangan tanyakan bagaimana dia bersemayam. Subhanallah. Ya, inilah akidah kita Ahlu Sunnah Jamaah. Ketika Allah mengatakan kemudian dia turun di sepertiga malam terakhir, katakan ya kami terima, kami yakin Allah turun. Tapi turunnya tak akan sama dengan makhluk, selesai. Jadi Ustaz, bagaimana turunnya Allah? Apakah dia masuk ke dalam langit-langit? Jangan tanyakan bagaimana. Tak boleh. Dalam bab sifat, jangan tanyakan bagaimana. Itu yang membuat Imam Malik murka. Karena kau tak tahu bagaimana zat Allah, tak akan tahu pula kau bagaimana Allah turun. Jangankan turunnya Allah, bagaimana turunnya malaikat-malaikat yang jaraknya berapa jauh tadi? 50 ribu tahun, bagaimana turunnya malaikat? Tak bisa kau jawab. Apalagi Allah Jalla wa'ala. Yang jelas Allah tidak pernah dalam alam. Ingat kaidah, tidak pernah Allah dalam alam. Subhanallah, sebagaimana dalam kitab-kitab, ya ahlu kitab, Allah Jalla wa'ala masuk ke surga mencari Adam. Ya, dalam kitab Injil. Ya, perjanjian lama, lihat terjemahannya. Ketika Adam buat dosa, Adam akhirnya malu dengan Allah, dengan Tuhan. Terbuka, tersingkap auratnya. Maka dia sembunyi ya dengan Hawa. Mereka sembunyi di balik pepohonan. Mereka tutupi aurat mereka. Datanglah Tuhan masuk ke dalam surga. Ini Tuhan dalam versi mereka, orang-orang Nasara. Tuhan pun memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Versi mereka, Tuhan masuk ke dalam surga. Wallah, Allah tak akan mungkin masuk dalam alam ciptaannya. Tak akan mungkin menyatu dengan alam. Allah bukan dalam alam, alam bukan dalam Allah. Berkata Imam Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'un, kami semua kunna wattabi'in, para tabi'in, mujmi'un, sepakat bi'annallaha mustawin ala arsyih, bersemayam di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqih, berpisah dengan makhluknya. Karena salah memahami dan membedakan antara Tuhan dengan makhluk, Al-Khaliq dengan makhluk, terjebaklah sebagian, tersesatlah sebagian orang. Sehingga mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana. Allah ada dalam dirinya. Ketika Allah ada dalam dirinya, akhirnya bercampurlah baginya, yang mananya aku ini? Aku atau Tuhan ini? Aku bilang aku Tuhan, aku bilang Tuhan akunya ini. Pusing kepalanya. Karena tak bisa membeda-bedakan. Tak akan sama yang mencipta dengan dicipta. Mustahil. Subhanallah. Kerancuan dalam berpikir ini. Sehingga muncullah paham namanya Al-Hulul. Dia telah menyatu dengan Tuhan. Ini akidah orang Nasara yang mengatakan Isa bin Maryam telah menyatu dengan ruh Tuhan. Ya, tak ada beda. Yang lebih dahsyat daripada itu yang menyatakan seluruh wujud ini dialah Tuhan. Namanya paham wahdatul wujud. Dan paham ini pun ternyata berkembang Nusantara. Di awal-awal dahulu Islam masuk ke Nusantara. Di Aceh sana konon kabarnya yang menyebarkan akidah wahdatul wujud ini adalah Hamzah Al-Fansuri. Subhanallah. Dialah yang menyebarkan akidah ini. Membuat orang tergila-gila mencari Tuhan. Tuhan dalam dirinya Tuhan. Membuat orang meninggalkan sawah ladang mereka. Mereka sibuk dengan makrifat. Subhanallah. Ketika itu datanglah salah seorang ulama yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Sekarang nama YIN di sana. Nah, dia datang ke Raja Sultan Iskandar Muda. Dia katakan, ini Tuhan, kalau dibiarkan akidah ini bahaya. Kau harus pilih. Karena Sultan Iskandar Muda awalnya membuka semua pintu, silakan kembangkan agama yang kalian pahami. Subhanallah. Ya. Ini dibantu oleh muridnya yang namanya ujungnya As-Sumatrani, saya lupa namanya siapa. Tersebarlah akidah paham ini namanya Wahdatul Wujud. Datang Nuruddin Ar-Raniri mengatakan ini bahaya. Akhirnya ketika itu, ya, setelah dipahamkan kepada raja, raja ambil kesimpulan tak boleh tersebar akidah ini. Bahkan mereka diusir, sebagian mereka ya dicari. Jadilah mereka daftar pencarian orang di PU kala itu. Sebagian lari. Ada yang mengatakan yang namanya Hamzah Al-Fansuri terbunuh. Ada yang mengatakan tidak, dia lari ke Pariaman. Itulah salah seorang. Tersebarlah di sana akidah-akidah. Subhanallah. Ya. Di antara mengingkari paham-paham seperti ini adalah murid daripada Nurdin Ar-Raniri yang disingkil sana ada kuburannya. Ya, yang namanya adalah Abdul Rauf As-Singkili. Subhanallah. Abdul Rauf As-Singkili punya murid-murid. Di antaranya adalah yang di Pariaman sana sekarang kuburannya diagungkan. Namanya adalah Burhanuddin. Burhanuddin. Subhanallah. Burhanuddin ini punya murid yang terkenal. Itulah yang fotonya digantung-gantungkan sekarang. Namanya Tuan Kusaleh. Subhanallah. Ini sejarah. Ya. Begitulah masuknya agama ke dalam negeri kita ini. Di Jawa sana bertentangan dengan akidah Imam yang sembilan. Siapa namanya? Wali Songo. Seorang yang dia mengajarkan akidah ini. Siapa namanya? Syekh Siti Jenar, syekh juga. Banyak syekh-syekh ini bertentangan dengan para wali songo. Ini akidah berbahaya. Dan akidah semacam ini diajarkan di sebagian pesantren. Ada kitab namanya Fususul Hikam. Itu dipelajari dan diajarkan sampai detik ini ketika saya ngomong. Subhanallah. Ya. Sehingga muncullah paham-paham. Subhanallah. Pernah muncul daerah Cezana pahami mengatakan Muhammad itu itulah zahirnya, batinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Ya. Syariatnya Muhammad, hakikatnya Allah Jalla wa Ala. Ya, mereka meniru teori yang disebut mereka dengan al-insanul kamil. Ada salah seorang sufi yang mengembangkan paham ini. Ya. Intinya ikhwatul kiram rahimakumullah, kita ngomong ke mana-mana supaya antum ya meluaskan wawasan kita. Subhanallah. Bahwasanya paham-paham semacam ini telah berkembang. Ya. Bahkan di negeri kita jauh-jauh hari. Ya. Yang jelas inilah paham dan kita harus memahami pemahaman yang benar yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani Allah turun, tapi jangan tanyakan bagaimana dia turun. Dan kita meyakini Allah tak pernah dalam alam. Tak pernah alam dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berpisah. Subhanallah, itu harus kita yakini. Ya. Naam. Kemudian fa yaqulu ala 'abdun min 'ibadi yad'uni fa astajiba lah. Maka Allah berkata, adakah hamba daripada hamba-hamba-Ku yang meminta kepada-Ku? Aku akan kabulkan doanya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa di malam hari. Di sepertiga malam terakhir ketika orang tidur, Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Ya. Sebagaimana pada hari Arafat pun demikian dikatakan Allah turun ke langit dunia. Ya. Ala zalimun nafsihi yad'uni fa'afukkah. Adakah orang-orang menzalimi dirinya mau bertobat kepada-Ku, Aku akan bukakan dia daripada kezalimannya. Fa yakunu kadzalika ila matla'is subuh, sampai subuh datang. Wa ya'lu ala kursi, kemudian dia ya meninggi di atas kursinya, tinggi di atas kursinya. Hadis ini ya, dilemahkan oleh para ulama. Tapi tadi saya sebutkan sebagian redaksinya sahih. Ya. Naam. Wa an Jabir bin Salim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima fatabakhtara fihima fanadhara Allahu ilayhi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-ardha fa'akhadathu fahuwa yatajaljalu fiha rawahu ad-darimi an sahli bin bakkarin ahadi syuyuhil bukhari Walau syahid walahu syahidun fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Jabir ibn Sulaim qala, dari Jabir bin Sulaim dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul bersabda, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, mimman kana qablakum, sebelum kalian, laib labisa burdaini, maka dia mengenakan dua pakaian kebesaran, ya, memakai pakaian kebesaran, fatabakhtara fihima, begitu besar, begitu mahalnya harga pakaiannya, begitu mengagumkan kedua pakaiannya, ya, maka karena itulah dia pun lalai dengan dirinya, dia pun berjalan dengan sombongnya. Dan itulah manusia. Kadang-kadang kita naik mobil mewah terasa lain. Nampak orang-orang naik mobil Combat, kesian Combat mobil kawan tuh. Subhanallah. Kalau sekedar kesian enggak, kadang-kadang kita merasa lebih tinggi daripada mereka. Walaupun mobil kita lebih tinggi, memang demikian, bannya tinggi, mobil orang rendah. Tapi bukan itu kita masukkan, hatinya merasa lebih tinggi. Subhanallah. Pakai handphone mahal yang baru keluar, pulang balik gini-gini aja kemana-mana. Kadang enggak ditanya orang pun bilang, kau tahu ini handphone paling terbaru, paling canggih ini. Belum ada di Batamnya kecuali aku yang punya ini. Subhanallah. Ya? Itu karakter manusia. Kadang-kadang kita diuji Allah dengan harta kita itu, sehingga kita merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya? Ana bukan melarang antum pakai mobil mewah, jangan salah ya. Besok Combat semua situ parkir, payah kita. Tapi menjaga hati. Ya, menjaga hati itu yang paling penting. Supaya kita tidak sombong apa yang kita miliki karena kekayaan. Biasanya jika tidak diringi dengan tazkiyatun nafas, membuat orang yang memiliki kekayaan tersebut menjadi sombong. Siapa yang mengatakan Allah? Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Kapan itu terjadi? An ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya telah kaya. Ya. Begitulah seorang ini, dia jalan dengan dua pakaian kebesaran, pakaian kemegahan. Ya, bagaimana dia berjalan? Fatabakhtara fihima. Jalan dengan sombongnya. Kadang-kadang kita naik motor yang mahal-mahal itu, yang mungkin ratusan juta harganya. Apa yang mau kita dapatkan? Pujian manusia. Kadang satu motor sampai ratusan juta harganya, 200 juta harganya. Subhanallah. Tapi hujan basah juga tuh kawan. Subhanallah. Kalau sudah naik motor, apalagi mereka jalannya iring-iringan, ke barai langsung vung vung dalah. Kita tetap longo aja. Depannya ciu ciu ciu ciu. Ya hebat-hebat lah kalian. Kami tak bisa beli gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa ngaji tiap malam. Alhamdulillah. Kalian belum tentu bisa ngaji, sibuk kali kalian. Subhanallah. Ya. Jadi ini karakter manusia, kecuali Allah rahmati dia. Ya. Bagaimana Sulaiman yang paling kaya di seluruh alam semesta dari makhluknya Sulaiman. Tak ada imbangnya. Ya. Tapi tak ada Sulaiman berbangga-bangga. Kita masih naik kendaraan yang paling canggih 400 km per jam. Ya, di mana mau kita tempatkan mobil itu di Batam ini? Mau jalan ke mana? Ke barang sana, masuk laut. Itu paling hebat. Sulaiman kendaraannya apa? Angin. Subhanallah. Ya, tapi Sulaiman ketika diberikan Allah kerajaan yang besar, Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua milik Tuhanku, karunia Tuhanku. Ya, bukan milikku, dia beluani ashkur amakur, dia mengujiku apakah bersyukur atau kufur. Subhanallah. Hamba ini berjalan dengan sombongnya. Fa nadharallahu ilaihi min fawqi 'arsyihi famaqata. Maka Allah melihat hamba ini dari atas arasnya. Inilah wajhu syahid, menunjukkan Allah di atas arasnya. Ya, maka Allah begitu murka kepadanya. Fa amaral arda fa akhadathu. Maka Allah perintahkan bumi, maka bumi menenggelamkannya. Kadang-kadang berapa banyak kita lihat dia tabrakan begitu tragis. Pernah saya waktu lewat di Singapura beberapa hari sebelumnya, tabrakan, subhanallah, bukan tabrakan, dinabrak, kecelakaan tunggal. Mobil apa? Mobil yang 400 km per jam tadi itulah. Hancur lebur, subhanallah. Ya, mungkin jadi karena sombong jadi masuk laut. Karena sombong jadi nabrak. Ya, Allah perintahkan kepada bumi, kau tenggelamkan tu orang sombong. Maka bahaya yang sombong-sombong itu. Subhanallah. Fahuwa tajaljal fiha, maka dia terperosok dalam perut bumi tersebut. Allahu Akbar. Hadis rawahu Darimi an Sahl bin Bakar dari jalan Sahl bin Bakar, ahadits syuyukh al-Bukhari, salah seorang guru Bukhari, walahu syahidun fi sahih Bukhari. Dan hadis ini memiliki pengkuat namanya syahid dalam sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah. Naam. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم تميم بنو تميم قالوا لقد بشرتنا فاقض لنا على هذا فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان فقال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون حديث صحيح asluhu fi sahih al-Bukhari. Wan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu maqal, dari Imran bin Husain semoga Allah meridai keduanya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iqbalul bushra ya bani Tamim, wahai bani Tamim, terimalah berita gembira ini, maksudnya berita Islam, terimalah ini berita gembira dengan Islam, masuklah ke dalam Islam, ganjarnya seperti ini kelak. Ya, qalu, berkatalah bani Tamim, basyartana fa'atina, kalau kamu membawa kabar gembira, fa'atina, tolong berikan kepada kami harta-harta benda. Kami tak mau, kalau kau tak berikan kepada kami harta benda, tak kami terima berita gembira yang kau bawa. Hah, sini uang dulu. Subhanallah. Maka Nabi SAW berkata, iqbalul bushra ya ahlul Yaman, wahai ahlul Yaman, terimalah berita gembira dengan Islam. Ya, Bani Tamim ini di Hijaz, ini Yaman. Ya, ini adalah kaumnya Imran bin Husain, dan banyak sekali sahabat-sahabat dari Yaman. Abu Musa al-Ashad dari Yaman, ya, Abu Hurairah dari Yaman. Idh lam yakbalha Bani Tamim, wahai ahlu Yaman, penduduk Yaman, terimalah berita gembira ini, karena Bani Tamim tak menerimanya. Mereka enggan kalau enggak diberikan bagi mereka dunia. Ya, qalu, maka berkata Luhyaman, laqad basyartana, engkau telah memberitakan kepada berita gembira ini ya Rasulullah, kami pun menerima berita tersebut. Faqdilana ala hadzal amri kaifa kana, tolong kisahkan kepada kami bagaimana bermula urusan ini. Ya, faqala kana Allahu azza wa jalla ala al-arsy, dahulu adalah Allah bersemayam di atas arasnya. Wa kana qabla kulli syai', dan ketika itu belum ada apapun juga sebelumnya. Wa kataba fil lauhil mahfuz kulli syai'in, dan dia telah perintahkan untuk menulis dalam lauh mahfuz segala sesuatu. Yakunu, apa yang kelak akan terjadi. Hadis sahih, asluh fi sahih Bukhari, hadis terdapat dalam sahih Bukhari asalnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kembali kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasy-Nya. Bahwasanya arasy itu adalah makhluk pertama sebelum ada segala macam makhluk. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan yang memilih pendapat sama dengannya, bahwasanya makhluk yang paling pertama sebelum segala macam makhluk ada adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan segalanya. Sebagian mengatakan ya, yang pertama kali diciptakan adalah kalam, untuk menulis lauh mahfuz. Ya. Nah, maka ada sini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah di atas arsy-Nya bersemayam. Naam. Warawal Khallalu fi kitab sunnah bi isnadi sahihi ala syarti al-Bukhari an Qatadah bin An-Nu'mani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma faradallahu min khalqihi istawa 'alal 'arsy 'ala 'arsyhi. Warwal Khallal, al-Imam al-Khallal fi kitab sunnah, dia punya kitab judulnya adalah As-Sunnah, Kitab Sunnah. Bi isnad sahih, dia meriwayatkan kitab tersebut dengan sanad yang sahih ala syarat al-Bukhari. Semua perawinya sama, ia mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari. An Qatadah bin Nu'man, dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, lamma faraghallahu min khalqihi, tatkala Allah selesai menciptakan makhluknya, istawa ala 'arsyih, dia bersemayam di atas arasy-Nya. Subhanallah. Naam. وفي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه إذا أنا مت فغسلني أنت وابن عباس يصب الماء وجبريل ثالثكما وجبرائيل ثالثكما وكفني في ثلاثة أثواب جدودين وضعوني في المسجد فإن أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه. وفي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, dalam kisah wafatnya Nabi, من حديث جابر رضي الله عنه, dari hadis Jabir رضي الله عنه, dan hadis ini tak sahih, bahkan disebutkan hadis ini palsu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, Nabi pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, ini hadis tak sahih, hadis ini palsu ya, idza ana mittu, kalau aku mati, faghsilni, mandikan saya, anta, engkau yang mandikannya, wa ibnu Abbas yasubbul ma, biarkan Ibnu Abbas menyirami saya ya, wa Jibril salithukuma, ikutkan Jibril yang ketiga dari kalian berdua, wa kaffinni fi thalathati athwabin judad atau judud, kafani saya dengan tiga kain kafan, wada'uni fil masjid, letakkan aku di masjid, fa inna awwala man yusalli alayya ar-rabb, sesungguhnya yang pertama kali menyolatkanku ar-rabb azza wa jalla, Allah, min fawqi arsy, dari atas arsy-Nya. Hadis ini dikatakan maudhu' oleh Imam Dzahabi rahimahullah ya, kata Imam Dzahabi, urahu min iftira'i Abdul Mun'im, ini adalah karangan ya perawi yang bernama Abdul Mun'in ya. Maka hadis ini tak sahih, maknanya tak sahih, redaksinya tak sahih ya, sanadnya terdapat perawi yang selalu memalsukan hadis. Naam. Wa qad ruwiya fi hadisi khutbati Ali radhiyallahu anhu li Fatimah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamasta'dhanaha qalat ya abati كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء فقالت رضيت بما رضي الله لي. Hadis ini pun hadis mungkar ya. Kalau kita bertanya kenapa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis-hadis semacam ini, kita katakan dia menyebutkan ini sebagai syawahid, sebagai ya, sebagai penambah wawasan saja, bukan dijadikan sebagai umdah, bukan dijadikan sebagai hadis-hadis landasan dasar. Karena di awal-awalnya dia menyebutkan hadis-hadis yang menjadi landasan dasar al-sunnah. Ini hanyalah merupakan tambahan-tambahan saja. Ya. Wa qad ruwiya fi hadithi khidbati Aliin radhiyallahu anhu li Fatimah, dan telah diriwayatkan. Ingatlah kata-kata diriwayatkan menunjukkan lemah. Dalam bahasa Arabnya siqatut tamrid, menunjukkan lemahnya satu hadis. Diriwayatkan, dikatakan ya, bahwasanya ketika Ali mengkhidbah, meminang Fatimah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma sta'dhanahuma qalat, ketika Nabi minta izin kepada keduanya, bolehkah Fatimah menerima pinangan Ali, berkatalah Fatimah, ya abati, wahai ayahanda, ka'annaka innama dakhartani li faqir Quraisy, bagaimanakah engkau wahai ayanda seolah-olah engkau telah siapkan aku, engkau simpan aku, yang kau jaga aku, kau pingin aku untuk seorang fakir dari Quraisy ini. Maksudnya siapa? Ali. Ketika Ali menikahi Fatimah, memang Ali tak punya harta kecuali baju besi. Itulah dijadikan maharnya, ya. Itu diberikan untuk Fatimah. Padahal tak akan mungkin Fatimah pakai baju besi. Tapi itu yang dia miliki dan diterima oleh Fatimah. Ya. Faqala, maka Nabi menjawab, "Wallazi ba'athani bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, ma takallamtu bihadza. Aku tidaklah mengatakan perkataan ini hatta adzina Allah fihi minas sama', sehingga dapat izin dulu dari Allah dari atas langit." Ya. Ini wahyu. Faqalat, maka berkatalah Fatimah, "Raditu bima radiyallahu li." Aku pun rela dengan apa yang diridhoi Allah bagiku. Hadis ini disebutkan adalah hadis munkar. Ya. Naam, terus. Wa fi Musnadil Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kisatu syafa'atil haditsu bitulihi marfu'an wa fi fa'ati rabbi 'azza wa jal fa ajiduhu 'ala kursiyhi aw saririhi jalisan. Wa fi Musnad al-Imam Ahmad, dalam Musnad Muhammad min hadithi Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, qissatu syafa'ah, ya, ada kisah syafa'ah, ya, al-hadithu bitulih, hadis ini panjang, marfu'an, dikatakan terangkat sampai kepada Nabi, wa fihi, dan dalam hadis ini ada redaksi, dan hadis ini juga tak sahih, hadis ini dhaif, ya, tak sahih hadis ini. Apa bunyinya? Fa'ati Rabbi, maka akhirnya setelah datang manusia ke mana-mana, mereka datang kepadaku, aku pun mendatangi Tuhanku Azza wa Jalla. Fa'ajiduhu ala kursiyihi, aku dapat di atas kursinya. Aw saririhi, atau di atas singgasananya, jalisan, duduk. Ini hadis tak sahih. Naam. Wa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, ya'tuni fa'amshi baina aydihim hatta ati babal jannah walil jannati musra'an min dahabin masiratu ma bainahuma 500 amin qala ma'bad faka'anni anzuru ila asabi anasin hina fatahaha yaqul masiratu ma bainahuma 500 amin fa'astaftihu fayu'zanu li fadkhulu ala rabbi fajiduhu qa'idan ala kursi ala izzati fa akhiru lahu sajidan. Juga hadis ini dhaif. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berbicara kepada kami, qala, berkata Rasulullah, ya'tuni, mereka datang kepada saya, yakni orang-orang dalam hadis syafaat. Famsi baina idihim, aku pun berjalan di hadapan mereka, hatta ati babal jannah, sehingga aku pun datang ke pintu surga. Wal jannati musra'an, ya, min zahab, surga memiliki dua masuk, dua jalan masuk, pintu yang terbuat daripada emas. Masiratama bainahuma 500 am, lebar pintu tersebut, tempat masuk tersebut adalah perjalanan 500 tahun. Qala Ma'bad, berkata Ma'bad, faka'anni anzuru ila asabi Anas, aku seolah-olah masih ingat bagaimana, ya, jari-jari Anas hina fatahaha, ketika dia bentangkan seperti ini. Yaqulu, dia berkata, masiratu ma bainahuma 500 am, jarak antara kedua pintu ini berjalan 500 tahun perjalanan. Fa'astaftih fayu'dhan li, aku minta izin untuk masuk, maka aku pun diberikan izin. Fa'adkhulu ala rabbi, maka aku pun masuk kepada Tuhanku. Fa'ajiduhu qa'idan, aku dapat dia sedang duduk. Ala kursiyil izzah, di atas kursi kemuliaan. Fa'akhiru lahu sajidan, akhirnya aku pun sujud, ya, menyungkur sujud kepadanya. Hadis ini dhaif, tak sahih. Ya, insyaAllah ta'ala, ikhwatul kiram, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.